Tapi kita lanjut lagi ya. Tapi kita kan sore ini masih ngebahas tentang ilmu kompetisi ya, perang atau damai. Nah tadi sudah dikatakan Bang Kavi, bahkan untuk menjadi seorang pemenang pun kita nggak harus ikut terjun dalam perang-perang itu. Ya kita malah bisa jadi jadi ingat zaman Belanda dulu Bang VOC ya, apa tuh di Freedom at Impera ya, jadi politik adu domba gitu. Bisa loh kita jadi penontonnya, kita tuh jadi menang. Jadi dalam teori perang Sun Tzu itu ada, ada juga, ada yang mengatakan kita meminjam golok lawan untuk untuk menghancurkan musuh gitu. Wah. Jadi kita pinjam tangan orang, jadi tidak harus, jadi Anda mau menghancurkan lawan tidak perlu menggunakan tangan sendiri, tapi bisa pinjam tangan orang. Jadi ada. Ada lah pasti. Siapa yang mau begitu? Tunjuk jari. Nah ini Bang, ada pertanyaan dari Ibu Sri nih di Tangerang ya, boleh ditangkepin Bang Kavi. Bagaimana strategi menjadi pemenang jika perang itu terang-terangan, misalnya penjualan tiket penerbangan? Kan kita lihat sekarang promonya besar-besar nih, sana sini, gimana Bang? Iya, makanya kan begini. Mungkin Ibu Sri juga jualan tiket kali ya, tiketing. Jadi pertama kan tadi aturannya adalah Anda jangan ikut perang kalau Anda gak bisa menang. Karena perang membutuhkan stamina, butuh modal, butuh logistik, butuh segala macam gitu loh. Jadi kalau Anda gak merasa bahwa waduh gue kayaknya gak bisa nih ikut perang ini, ya Anda jangan ikut perang gitu. Tapi kan kalau dalam situasi perang harga, situasinya akan seperti itu gitu loh. Akan sangat sulit menghindar dari situasi perang harga, apalagi kalau pemainnya sangat sedemikian banyak. Jadi kayak sekarang misalnya dalam kasus dalam kasus tiket gitu loh kan, banyak orang misalnya ya mau gak mau deh lo adu perang gitu loh, harganya paling murah. Tapi ada juga travel agent yang wah gue gak mau ikut perang-perang gini, gue gak sanggup gitu loh. Jadi dia menghindar, tapi dengan cara yang berbeda. Gue, tiket gue lebih mahal gitu loh, tapi boleh ngutang. Iya, wah itu inovasi nih, dibagi loh Bu Sri. Gue boleh ngutang gitu, ada yang ngutang bayar cicil. Ya seperti itu gitu okay, loh. Okay. Jadi bisa menghindar dari perang yang sesungguhnya. Nah lanjut lagi kita ke Pak Joko nih Bang, apakah perang dengan kompetitor itu berarti perang iklan yang langsung menjelek-jelekan lawannya juga? Bisa aja. Kalau perang iklan artinya kita bilang perang propaganda gitu loh. Jadi Anda tidak harus perang perang harga misalnya atau perang produk, tapi Anda bisa aja perang propaganda. Ya kan, kalau di luar negeri misalnya, di beberapa negara itu Anda bisa pasang iklan yang menjelek-jelekan kompetitor Anda itu. Boleh gitu loh. Tapi harus ada dasarnya, base-nya. Jadi Anda tidak bisa bilang, lu jelek lu, gak bisa begitu gitu loh. Tapi misalnya Anda punya, misalnya survei gitu ya, misalnya ini LSI kan gitu loh ya, mengeluarkan survei nomor 1, nomor 2, nomor 3 siapa gitu. Nah kalau di luar negeri yang nomor 1 bilang, berdasarkan survei LSI gitu loh, yang nomor 1 adalah ini. Boleh aja gitu. Sering dengar tuh Bang ada main cantik tuh gimana sih, jadi inget nih sama Pak Danik di Semarang juga. Menurut saya kompetisi dengan main cantik aja. Main cantik tuh kayak Bang Kafe tadi juga sebut, main cantik. Emang nggak ada main ganteng ya Bang? It's only main cantik aja gitu. Jadi kalau ya itu main cantik misalnya adalah bahwa Anda kelihatannya innocent gitu loh. Tidak ini, tapi sebenarnya Anda di luar itu sedang menghancurkan. Kosok-kosok. Lobby-lobby. Gitu loh. Oke, nah kalau bicara lagi Bang dari sisi kedua ini ya, perang atau damai di ilmu kompetisi. Kita udah masuk kelas medan nih Bang, mungkin boleh disampaikan kira-kira menurut Bang Kavi sendiri mana yang lebih baik, better or worse di antara keduanya? Perang atau damai adalah dua ilmu kompetisi yang dua-duanya Anda harus miliki. Bukan berarti Anda lebih jago berperang dan di damai Anda gak begitu, tapi ilmunya harus sama-sama tinggi, sama-sama kuat gitu. Oke, dua-duanya Anda harus kuasai dengan baik gitu. Itu satu. Kedua adalah bahwa tergantung momentum dan situasinya. Ini adalah dua senjata, ibaratnya pedang bermata dua gitu loh. Jadi Anda bisa menghantam kompetitor dengan mengajaknya perang langsung kalau Anda memang yakin Anda bisa menang. Tapi atau Anda bisa lebih halus, main cantik misalnya ya, mungkin dengan berpura-pura berdamai, tapi Anda sebenarnya mengadakan perang urat syaraf sehingga kompetitor Anda saling berperang melawan kompetitor yang lain, tapi Anda nonton saja gitu. Oke. Itu ya Bang ya. Udah Bang, kesimpulannya begitu Bang. Begitulah. Ada lesson lainnya ada Bang? Yang harus disikapi dan harus diingat adalah dalam ilmu kompetisi tidak ada rasa belas kasihan, karena kalau Anda tidak sanggup menghancurkan lawan, suatu saat Anda yang akan dihancurkan lawan. Takut. Ada sadis-sadisnya juga ternyata ya dalam ilmu kompetisi ya Bang. Baik, karena Anda juga sudah berkompetisi di SMS kami Mitra Bisnis 0816924924. Selamat untuk para pemenang kompetisinya ya, yang sudah mengirimkan share-nya pertanyaan Anda. Selamat untuk, saya akan sebutkan 4 digit di belakang nih buat Ibu Sri ya di Tangerang 1409, lalu ada tanpa nama 2 orang nih, 5, maksud kami 58689, jadi 5 deh, 8689 dan 3389, buntutnya sama. Nanti Pak Seven yang akan menghubungi Anda. Sekali lagi selamat untuk Ibu Sri Tangerang di 1409, lalu 8689 dan 3389. Nomor cantik semua nih Bang Kavi. Belakangnya 9 ya. Baik, sampai di sini Kavi's Break. Terima kasih Anda sudah bersama kami Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo dan YSK FM Jogja. Ketemu lagi Rabu depan di Kavi's Break dengan tema-tema dahsyat lainnya dari Bang Kavi ya, Bang. Bang, say hi dulu. Say goodbye dulu. Selamat sore. Bye. Saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Kavi's Break bersama si biang penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa Kavi's Break.